Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1992. Buku jilid kedua. Mulai dari halaman 626. Kitab Halal dan Haram bab keempat. Lanjutan dari sebelumnya. Dan tatkala turun wahyu Allah Ta'ala, Alif Lam Mim, Ghulibatir Rum, Fi Adnal Ardi, Wahum Min Ba'di, Ghulabihim, Sayaghlibun. Yang artinya, Alif Lam Mim, dikalahkan kerajaan Rum di negeri yang dekat dan negeri sesudah kalah itu akan menang nanti. Surat Ar-Rum ayat 1, 2, dan 3. Lalu wahyu ini didustakan oleh kafir musyrik. Dan mereka mengatakan kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah pendapatmu tentang yang dikatakan oleh temanmu atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendakwakan bahwa Rum itu akan kalah? Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertaruh dengan mereka itu dengan seizin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tatkala dibuktikan oleh Allah akan kebenarannya, lalu datanglah Abu Bakar membawa barang taruhan yang beliau menangkan dan pertaruhan dengan kafir musyrik itu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini adalah haram, maka sedekahkanlah dia. Diriwayatkan At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Dan kaum mukmin amat bergembira dengan pertolongan Allah. Dan turunlah ayat yang mengharamkan pertaruhan sesudah diizinkan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Bakar dalam pertaruhan menghadang bahaya dengan kafir-kafir itu. Adapun asar, maka yaitu bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu membeli seorang budak perempuan lalu tidak berjumpa dengan pemiliknya untuk melunaskan harganya. Maka Ibnu Mas'ud mencari pemilik itu beberapa lamanya, tetapi juga tidak ketemu. Lalu ia bersedekah dengan harganya itu seraya mendoa, wahai Allah, Tuhanku, ini adalah dari pemilik itu kalau ia setuju. Dan kalau tidak, maka pahalanya bagiku. Al-Hasan radhiyallahu anhu ditanyakan orang tentang tobat, orang yang mengambil harta rampasan perang dengan diam-diam, dan apa yang diambil daripadanya sesudah bercerai-berai tentara. Maka beliau menjawab, harta itu supaya disedekahkan. Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki didorong oleh nafsunya lalu mengambil dengan diam-diam 100 dinar dari harta rampasan perang. Kemudian ia datang kepada amirnya untuk mengembalikan uang itu. Maka amir tersebut enggan menerimanya dan menjawab, bagi-bagikanlah kepada orang banyak. Lalu orang tadi datang kepada Muawiyah, maka enggan pula Muawiyah menerimanya. Kemudian ia datang kepada sebagian orang Zuhud yang kuat mengerjakan ibadah. Maka orang Zuhud itu menjawab, serahkan seperlimanya kepada Muawiyah dan bersedekahlah yang tinggal daripadanya. Maka sampailah kepada Muawiyah perkataan orang Zuhud itu. Lalu Muawiyah merasa sedih dan menyesal karena tiada tergores yang demikian dalam pikirannya. Dan telah berpendapat yang demikian Ahmad bin Hanbal, Al-Hal al-Musahibi, dan segolongan orang-orang warok. Adapun kias, maka yaitu dikatakan bahwa harta tersebut terombang-ambing antara disia-siakan dan diserahkan kepada jalan kebajikan. Karena telah putus asalah daripada memperoleh pemiliknya dan dengan mudah dapat dimaklumi bahwa menyerahkannya kepada kebajikan adalah lebih utama daripada melemparkannya ke dalam laut. Karena kalau kita melemparkan ke dalam laut, maka kita telah menghilangkan harta itu terhadap diri kita sendiri dan terhadap pemiliknya. Dan tidak ada yang faedah apa-apa dari tindakan yang demikian. Dan apabila kita melemparkan ke dalam tangan orang miskin yang mendoa kepada pemiliknya, niscaya berhasillah bagi pemiliknya keberkatan dari doa itu. Dan berhasillah bagi si miskin itu memenuhi keperluan hidupnya. Dan berhasilnya pahala bagi pemilik tanpa usahanya sendiri dalam bersedekah itu tidaklah seyogianya dibantah. Karena pada suatu hadis sahih tersebut, sesungguhnya bagi petani dan penanam, memperoleh pahala pada tiap-tiap apa yang diperoleh manusia dan burung dari buah-buahan dan tanamannya. Diriwayatkan Bukhari dari Anas. Dan yang demikian itu adalah tanpa usahanya sendiri. Adapun perkataan orang yang mengatakan, janganlah kita bersedekah kecuali dengan yang baik atau halal. Maka yang demikian itu adalah apabila kita mencari pahala untuk kita sendiri. Dan kita sekarang mencari kelepasan dari kezaliman, bukan pahala. Dan kita ragu-ragu di antara menyia-nyiakan harta dan menyedekahkannya. Dan kita kuatkan segi menyedekahkannya dari segi menyia-nyiakan. Dan perkataan orang yang mengatakan, kami tidak rela untuk orang lain dari kami. Akan apa yang kami tidak rela untuk diri kami sendiri. Maka itu begitu pula. Tetapi haram untuk kita sendiri, karena kita tidak memerlukan kepada harta itu. Dan bagi orang miskin adalah halal, karena dihalalkan untuknya oleh dalil agama. Apabila dikehendaki oleh kemuslihatan akan penghalalannya, niscaya wajiblah penghalalan itu. Dan apabila telah halal, maka relakanlah kita yang halal itu untuknya. Dan kami mengatakan bahwa baginya boleh bersedekah kepada dirinya sendiri dan keluarganya apabila keluarga itu miskin. Adapun keluarga yang ahli familinya, maka tidaklah tersembunyi karena kemiskinan berada pada mereka dengan adanya mereka itu dari keluarga dan ahli familinya. Bahkan mereka adalah lebih utama orang-orang yang disedekahkan. Adapun ia sendiri, maka bolehlah mengambil sekedar keperluan, karena dia pun orang miskin. Dan kalau ia bersedekah kepada orang miskin yang lain, niscaya dibolehkan. Dan demikian juga, apabila dia itu miskin. Dan marilah kami gambarkan pula dalam penjelasan pokok ini beberapa masalah. Suatu masalah, apabila berada dalam tangannya harta yang berasal dari Sultan, maka segolongan ulama mengatakan supaya harta itu dikembalikan kepada Sultan. Maka Sultanlah yang lebih tahu apa yang akan diperbuatnya, lalu diturutinya menurut kebiasaan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. Dan itu adalah lebih baik daripada harta itu disedekahkan. Al-Muhasibi memilih pendapat tersebut dan mengatakan, bagaimana harta itu disedekahkan? Karena mungkin harta itu ada pemiliknya yang tertentu. Dan jikalau diperbolehkan yang demikian, niscaya diperbolehkan mencuri dari harta yang ada dalam tangan Sultan dan harta itu untuk disedekahkan. Dari golongan ulama mengatakan, harta itu disedekahkan apabila diketahui bahwa Sultan itu tidak akan mengembalikan kepada si pemiliknya. Karena yang demikian itu menolong orang zalim dan memperbanyakkan sebab kezalimannya. Maka mengembalikan harta itu kepada Sultan adalah menghilangkan hak pemiliknya. Dan pendapat yang terpilih atau yang lebih benar, ialah bahwa apabila diketahui dari kebiasaan Sultan, bahwa ia tidak akan mengembalikan kepada pemiliknya, maka hendaklah ia menyedekahkan sebagai ganti pemiliknya. Dan yang demikian itu adalah lebih baik bagi si pemilik, kalau harta itu mempunyai pemilik yang tertentu daripada dikembalikan kepada Sultan. Karena kadang-kadang harta itu tidak mempunyai pemilik tertentu, dan harta itu adalah milik kaum muslimin. maka mengembalikannya kepada sultan adalah menghilangkannya. Dan kalau ada pemiliknya yang tertentu, maka mengembalikannya kepada sultan adalah menghilangkannya. Dan menolong sultan yang zalim dan menghilangkan keberkatan doa orang miskin kepada si pemilik itu. Dan ini adalah jelas. Apabila berada dalam tangannya harta pusaka orang dan ia tidak melampaui batas dengan mengambilnya dari sultan, maka serupalah harta itu dengan barang yang diperoleh di jalanan atau luktah, yang tiada harapan diketahui pemiliknya. Karena tidak boleh baginya mempergunakan harta itu dengan menyedekahkan sebagai ganti si pemiliknya. Tetapi baginya boleh niat memiliki harta itu. Kemudian walaupun ia orang kaya, di mana ia telah mengusahakan harta itu dari cara mubah atau cara yang diperbolehkan, yaitu berniat memiliki harta luktah. Dan di sini atau pada harta pusaka itu, tidaklah harta itu diperoleh dari cara mubah. Maka diutamakan mencegahnya daripada niat memiliki dan tidak diutamakan mencegahnya daripada bersedekah. Suatu masalah. Apabila berada dalam tangannya harta yang tidak berpemilik dan tidak diperbolehkan baginya mengambil sekedar keperluannya karena kemiskinannya, maka mengenai kadar keperluannya itu ada pandangan yang telah kami sebutkan dahulu pada kitab Rahasia Zakat. Sekolahan ulama mengatakan, ia mengambil untuk cukup setahun bagi dirinya sendiri dan keluarganya. Dan kalau ia sanggup membeli barang atau berniaga, di mana ia berusaha dengan yang tersebut bagi keluarganya, maka hendaklah dikerjakannya. Dan inilah yang dipilih oleh Al-Muhasibi. Tetapi beliau berkata, yang lebih utama ialah bersedekah dengan semuanya, jikalau ia memperoleh pada dirinya kekuatan tawakal. Dan menunggu kemurahan Allah Ta'ala pada yang halal. Jikalau ia tidak sanggup, maka bolehlah ia membeli barang atau membuat modal yang dapat ia hidup dengan hasil yang baik dari modal itu. Dan tiap-tiap hari ia memperoleh padanya yang halal, yang dapat menahan hari itu daripadanya. Maka apabila telah habis, lalu ia kembali mencarinya lagi. Apabila ia memperoleh halal yang tertentu, niscaya disedekahkannya sebanyak yang telah dibelanjakannya sebelumnya. Dan adalah yang demikian itu hutang padanya. Kemudian ia memakan roti dan meninggalkan daging jika sanggup ia secara yang demikian. Dan kalau tidak, niscaya dimakannya daging tanpa berlebih-lebihan nikmat dan yang meluas. Dan apa yang disebutkannya tidak ada berlebihan. Tetapi dijadikannya apa yang dibelanjakannya sebagai hutang padanya. Maka mengenai ini ada pandangan. Dan tak ragu lagi, mengenai orang yang warok akan menjadikannya sebagai hutang. Maka apabila ia memperoleh yang halal, niscaya ia bersedekah sebanyak hutang itu. Tetapi manakala yang demikian itu tidak diwajibkan atas orang miskin yang disedekahkan kepadanya, maka tidaklah jauh bahwa tidak pula wajib atasnya apabila ia mengambilnya karena kemiskinannya. Lebih-lebih apabila jatuh ke dalam tangannya harta pusaka, dan ia tidak berbuat yang melampaui batas dengan perampokan dan usahanya, sehingga beratlah urusan kepadanya dalam hal keadaan yang tersebut itu. Suatu masalah, apabila ada dalam tangannya yang halal dan yang haram atau subhat yang tidaklah semuanya itu melebihi dari keperluannya, maka apabila ia mempunyai keluarga, niscaya hendaklah ditentukan bagi dirinya dengan yang halal. Karena alasan kepadanya adalah lebih kuat pada dirinya sendiri daripada mengenai hambanya, keluarganya, dan anak-anaknya yang kecil. Dan anak-anaknya yang besar, ia menjaga mereka itu dari yang haram. Kalau yang demikian itu tidak membawa mereka kepada yang lebih sulit lagi. Dan kalau membawa kepada yang lebih berat, maka hendaklah diberinya mereka makanan sekedar diperlukan. Kesimpulannya, tiap-tiap yang ditakutnya yang ditakutinya pada orang lain, maka itu adalah ditakutinya pada dirinya sendiri, dan malah lebih lagi, yaitu yang mengenai ilmu pengetahuan dan kekeluargaan yang kadang-kadang sukar apabila tidak diketahui, karena tidak mengurus keadaan itu oleh dirinya sendiri. Dari itu, maka hendaklah dimulai dengan yang halal untuk dirinya sendiri, kemudian dengan orang yang menjadi tanggungannya. Dan apabila meragukan tentang hak dirinya sendiri, antara yang khusus dengan makanan dan pakaiannya, dan antara yang lainnya dari berbagai macam perbelanjaan, seperti ongkos, membekam, penjeluk, penggunting, pemikul, mencat dengan kapur dan minyak, pembangunan tempat tinggal, penyediaan kendaraan, pengisian lampu, harga kayu api, dan minyak lampu, maka hendaklah dikhususkannya dengan yang halal akan makanan dan pakaiannya. Karena yang berhubungan dengan tubuhnya dan tidak boleh tidak daripadanya adalah lebih utama bahwa adanya itu baik. Dan apabila berkisar keadaan antara makanan dan pakaian, maka mungkinlah untuk dikatakan bahwa ditentukan makanan dengan yang halal. Karena makanan itu bercampur dengan daging dan darahnya. Dan tiap-tiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka nerakalah yang telah utama dengan dia. Adapun pakaian, maka faedahnya menutupi aurat, menolak panas dan dingin, serta menolak kelihatan kulitnya. Dan inilah yang lebih terang kebenarannya padaku. Dan Al-Hafidz Al-Muhasibi berkata bahwa didahulukan pakaian, karena pakaian itu tinggal padanya beberapa lama, dan makanan tidak tinggal padanya karena apa yang dirawikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak diterima oleh Allah salat orang yang ada padanya kain yang dibelinya dengan 10 dirham, di mana padanya ada 1 dirham yang haram. Diriwayatkan Ahmad dari Ibnu Umar. Ini mungkin. Tetapi contoh-contoh yang seperti ini telah datang juga mengenai orang yang dalam perutnya haram dan dagingnya tumbuh yang haram. Maka memelihara daging dan tulang bahwa ia tumbuh dari yang halal adalah lebih utama. Dan karena itulah Abu Bakar As-Siddiq memuntahkan apa yang telah diminumnya dengan tidak tahu, sehingga tidaklah tumbuh daripadanya daging yang tetap dan kekal. Kalau ada yang mengatakan bahwa apabila adalah semuanya itu menjurus kepada maksudnya, maka apakah bedanya antara dirinya dan bukan dirinya, dan antara satu pihak dan pihak yang lain, dan apakah yang harus diketahui dari pembedaan ini? Kami menjawab, yang demikian itu diketahui dengan apa yang diriwayatkan bahwa Rafi bin Qudais radhiyallahu an meninggal dunia dan meninggalkan seekor unta penyiram tanaman dan seorang budak pembekam. Lalu ditanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang yang demikian itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari memakan usaha budak pembekam itu. Berkali-kali orang kembali menanyakan yang demikian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi terus melarang. Lalu dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rafi mempunyai beberapa orang anak yatim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, berikanlah hasil usaha pembekaman itu untuk makanan unta penyiram tanaman. Diriwayatkan Ahmad dan At-Tabarani dari Abayah bin Rifa'ah. Maka ini menunjukkan kepada perbedaan antara apa yang dimakan olehnya sendiri atau hewannya. Apabila telah terbuka jelas jalan perbedaan, maka kiaskanlah kepada uraian yang telah kami sebutkan itu. Suatu masalah. Harta haram yang berada dalam tangannya, kalau ia sedekahkan kepada orang-orang miskin, maka bolehlah ia memperluaskan pemberiannya kepada mereka. Dan apabila ia berbelanja kepada dirinya sendiri, maka hendaklah ia mempersempitkan pengeluarannya sekedar saja. Dan apa yang dibelanjakannya kepada keluarganya, maka hendaklah ia berhemat dan hendaklah sedang di tengah-tengah antara meluaskan dan menyempitkan. Dari itu, maka jadilah tiga tingkat. Kalau ia berbelanja untuk tamu yang datang kepadanya dan tamu itu orang miskin, maka hendaklah ia memperluaskan kepada tamu tersebut. Dan kalau tamu itu orang kaya, maka janganlah diberi makanan padanya. Kecuali apabila ia berada pada padang sahara atau ia datang pada malam hari dan ia tidak memperoleh sesuatu, karena dia pada waktu itu adalah orang fakir. Dan kalau orang miskin datang, itu seorang tamu yang takwa. Jikalau tahulah ia yang demikian, niscaya ia bersikap warok daripadanya. Maka hendaklah dibawa makanan dan diterangkan kepadanya untuk mengumpulkan antara hak seorang tamu dan meninggalkan penipuan. Maka tiada seyogialah ia memuliakan saudaranya dengan apa yang tiada disukainya. Pegang bahwa ia tiada tahu, lalu tiada membawa kemadharatan kepadanya. Karena yang haram itu apabila telah ada dalam perut, niscaya membekas kepada kesatan hati, walaupun tidak diketahui oleh yang punya hati. Dan karena itulah, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu memuntahkan apa yang telah diminumnya, walaupun keduanya meminum itu dengan tiada mengetahui sama sekali. Dan fahamilah ini. Dan kalau kami telah mengeluarkan fatwa dengan halalnya kepada orang-orang miskin, niscaya kami halalkan itu berdasarkan keperluan kepadanya. Maka itu adalah seperti babi dan khamar, apabila kita halalkan karena darurat. Maka tidaklah ia berhubungan dengan barang-barang yang baik. Suatu masalah, atau subhat itu dalam tangan ibu bapaknya, maka hendaklah mencegah diri dari memakan bersama keduanya. Kalau keduanya marah, maka janganlah menyetujuinya pada yang semata-mata haram, tetapi melarang keduanya. Maka tiadalah taat kepada makhluk dalam berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala. Kalau harta itu subhat dan mencegah dari memakannya adalah untuk warok, maka ini bertentangan dengan itu bahwa yang warok ialah yang mencari kerelaan keduanya. Bahkan mencari kerelaan itu adalah wajib, maka hendaklah dengan lemah lembut dan tidak menurutinya. Jikalau tidak sanggup berlemah lembut, maka hendaklah ia menyetujuinya dan makanlah sedikit dengan mengecilkan suap, melamakan pengunyahan makanan, dan tidak meluaskan makan, karena penolakan itu menimbulkan permusuhan. Saudara laki-laki dan saudara perempuan adalah mendekati kepada yang demikian, karena hak keduanya juga kuat. Dan begitu pula, apabila ia diberi pakaian oleh ibunya dengan kain subhat, dan ibunya itu marah kalau ditolak, maka hendaklah diterima dan hendaklah dipakai di hadapannya. Dan hendaklah dibuka waktu di belakangnya. Dan hendaklah menjaga benar, tidak akan bersalah pada kain itu, kecuali ketika ada ibunya. Maka bersalatlah pada kain tadi sebagai salatnya orang yang terpaksa. Dan ketika bertentanganlah sebab-sebab warok, maka sejagialah dianggap tidak ada detik-detik yang halus ini. Diceritakan dari Bisir radhiyallahu anhu bahwa ibunya menyerahkan kepadanya buah tamar yang belum kering atau buah ruh dahab. Seraya mengatakan, haruslah engkau makan buah rudhab ini. Sedangkan Bisir tidak suka memakannya. Maka makanlah beliau. Kemudian beliau naik ke kamar atas, lalu ibunya pun naik ke di belakangnya. Maka ibunya melihatnya memuntah-muntah. Ia berbuat demikian karena ia ingin mengumpulkan di antara kerelaan ibu dan pemeliharaan perut dari yang tidak halal. Ada orang yang mengatakan kepada Ahmad bin Hanbal bahwa Bisir ditanyakan, adakah mentaati ibu bapak itu pada yang subhat? Lalu Bisir menjawab, tidak. Maka Ahmad bin Hanbal menjawab, ini keras sekali. Lalu dikatakan kepada Ahmad bin Hanbal bahwa ditanyakan Ahmad bin Muqatil al-Abadani tentang subhat itu, lalu beliau menjawab, berbuat baiklah kepada ibu bapakmu. Apakah yang akan kamu katakan tentang itu? Lalu Muhammad bin Muqaddil mengatakan kepada yang bertanya itu, aku suka kiranya engkau memaafkan aku, karena sesungguhnya aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh ibu bapak itu. Kemudian Ahmad bin Hanbal menjawab, alangkah baiknya engkau berbuat kebajikan kepada ibu bapak itu. Suatu masalah. Barang siapa yang dalam tangannya harta haram semata-mata, maka tak adalah haji atasnya. Dan tidak harus ia mengeluarkan kafarat harta, karena ia itu orang pailit. Dan tak wajib atasnya zakat, karena arti zakat ialah wajib mengeluarkan 1/40 harta umpamanya. Dan dalam hal ini ia wajib mengeluarkan semuanya. Ada kalanya mengembalikan kepada pemiliknya kalau dikenalnya atau diserahkan kepada fakir miskin kalau tidak dikenalnya pemiliknya. Adapun apabila harta itu harta subhan yang mungkin bahwa harta itu halal, maka apabila tidak dikeluarkannya dari tangannya, niscaya haruslah ia mengerjakan haji. Karena keadaannya halal itu mungkin, dan haji itu tidak gugur kecuali dengan kemiskinan. Dan dalam hal ini kemiskinannya ialah tidak diyakini. Allah Ta'ala berfirman, Allah mewajibkan kepada manusia menyengaja rumah suci atau mengerjakan haji, yaitu orang-orang yang kuasa mengadakan perjalanan kepadanya. Surat Ali Imran ayat 97. Apabila wajib atasnya bersedekah dengan apa yang berlebih dari keperluannya, di mana berat dugaannya haramnya barang tersebut, maka zakatnya adalah lebih utama diwajibkan. Dan kalau harus ia mengeluarkan kafarat, maka hendaklah dikumpulkannya antara puasa dan memerdekakan budak, supaya terlepaslah ia dengan yakin. Dan berkata suatu golongan, haruslah ia melakukan puasa, tidak mengeluarkan makanan, karena ia tidak mempunyai kemampuan yang dimaklumi. Dan berkata Al-Muhaisibi, mencukupilah ia dengan mengeluarkan. Pilih ialah bahwa tiap-tiap subhat itu tidak kita hukumkan dengan wajib menjauhkannya dan kita haruslah mengeluarkan dari tangannya. Karena kemungkinan haram adalah lebih keras berdasarkan apa yang telah kami sebutkan dahulu. Maka haruslah ia mengumpulkan antara puasa dan memberi makanan. Adapun puasa, maka pada hukum adalah karena ia itu orang pailit. Dan adapun memberikan makanan, maka karena telah diwajibkan kepadanya bersedekah semuanya. Dan mungkin harta itu kepunyaannya. Maka adalah keharusan itu dari segi kafarat. Suatu masalah. Barang siapa yang dalam tangannya harta haram, yang ditahannya untuk sesuatu keperluan, lalu ia bermaksud mengerjakan haji sunat, maka kalau ia berjalan kaki, niscaya tiada mengapa. Karena ia akan memakan harta tersebut pada bukan ibadah, lalu memakannya pada ibadah adalah lebih utama. Kalau ia tidak sanggup berjalan kaki dan memerlukan kepada tambahan untuk kendaraan, maka hendaklah diperbolehkan mengambil untuk keperluan itu seperti ini di perjalanan, sebagaimana tidak diperbolehkan membeli kendaraan sewaktu di kampung, atau tidak di perjalanan. Kalau ia mengharap akan sanggup memperoleh yang halal, kalau ia terus tinggal di kampung, di mana ia tidak memerlukan kepada haram-haram yang lain, maka menetap di kampung untuk menunggu yang halal itu adalah lebih utama daripada haji dengan berjalan kaki dengan harta yang haram. Suatu masalah. Barang siapa keluar untuk mengerjakan haji wajib dengan harta yang padanya ada subhat, maka hendaklah ia bersungguh-sungguh berusaha supaya adalah makanannya dari yang halal atau yang baik. Kalau ia tidak sanggup, maka hendaklah yang halal itu dari waktu ikram sampai kepada waktu tahalul. Kalau tidak sanggup, Maka adalah ia berusaha sungguh-sungguh pada hari Arafah, bahwa tidak adalah tegaknya di hadapan Allah dan doanya pada waktu makanannya itu haram dan pakaiannya itu haram. Maka hendaklah ia berusaha sungguh-sungguh bahwa tidak ada dalam perutnya itu yang haram dan tidak ada pada punggungnya itu haram. Karena kita, walaupun kita perbolehkan ini disebabkan karena keperluan, maka itu adalah semacam darurat. Dan apa yang kita hubungkan itu dengan yang baik-baik atau yang halal. Karena tidak sanggup, maka hendaklah ia mengharuskan hatinya dengan takut dan susah. Karena dia itu terpaksa menggunakan sesuatu yang tidak baik atau yang tidak halal itu. Semoga Allah memandang padanya dengan pandangan rahmat dan melepaskan dia daripadanya disebabkan kegundahan, ketakutan, dan kebencian kepada yang tidak baik itu. Suatu masalah. Ditanyakan Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an, di mana yang bertanya itu menerangkan kepadanya, ayahku telah meninggal dunia dan meninggalkan harta. Dan beliau mengadakan muamalah dengan orang yang dimakruhkan bermuamalah. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal menjawab, engkau tinggalkan dari hartanya sekedar dari keuntungannya. Yang bertanya itu menyambung, ia mempunyai piutang dan hutang. Maka Imam Ahmad menjawab, engkau bayar dan engkau menerima pembayaran. Orang itu lalu bertanya, apakah Tuhan berpendapat demikian? Maka Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu menjawab, apakah engkau membiarkannya ditahan disebabkan hutangnya? Apa yang disebutkan itu adalah benar, yaitu menunjukkan bahwa beliau melihat harus berhati-hati dengan mengeluarkan kadar yang haram. Karena beliau berkata, dikeluarkan sekedar keuntungan. Dan beliau melihat bahwa segala benda dari hartanya itu adalah miliknya sebagai ganti daripada apa yang diberikannya pada muamalah yang batal dengan jalan balas-membalas dan terima-menerima. Manakala banyaklah pelaksanaan muamalah dan sukarnya pengembalian dan berpegang pada pembayaran hutangnya itu kepada keyakinan, maka tidaklah ditinggalkan disebabkan subhan.